narung suara angin lang jemblek rombak segoro ngilingake seliramu kang tansah tak tresno lintang semburating tawan ning langit sinareku mebyar ngancani sepi kuku melayang ngamboro neng angin tak tipene gedene rasa tresno sepi tanpa sliramu koyo godhong kering kang mabur leli mangan pengen ku sesandingan makan tar geni asmoro bisa madangi sukmo lan tombo kasmaran jiwa kalbu jaga tresno binarung suara angin lang jemblegu rombak segoro ngilingake sliramu kang tansah tak tresno lintang semburating tawan ning langit sinareku mebyar ngancani sepi kuku melayang ngamboro neng angin tak titene gedene rasa tresno sepi tanpa sliramu koyo godhong kering kang mabur leli mangan pengen ku sesandingan makan tar geni asmoro bisa madangi sukmo lan tombo kasmaran jiwa kalbu jaga tresno ning angin tak titene gedene rasa tresno sepi tanpa sliramu koyo godhong kering kang mabur leli mangan pengen ku sesandingan makan tar geni asmoro bisa madangi sukmo lan tombo kasmaran jiwa kalbu jaga tresno.